بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه أما بعد segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kepada kita semua nikmatnya sehingga di hari ini kita bisa kembali lagi kepada kebiasaan kita yaitu qiraah terhadap kitab Al-Adabul Mufrad untaian hadis-hadis Nabi SAW tentang akhlak-akhlak seorang muslim yang kemudian tak lupa kami ucapkan sebagaimana apa yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan kedatangan antum semua thullabul ilm. Satu ketika Safwan bin Assal radhiyallahu anhu menyatakan kepada Nabi alaihi salatu wassalam, "Jitu li atlubal ilm." Aku datang untuk menuntut ilmu. Maka kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Marhaban bi talibil ilmi." Selamat datang bagi para penuntut ilmu. Tarhib. Artinya terdapat di sini kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Dan demikian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innakum sayatuna aqwamun yatlubuna al-ilma, akan datang satu kaum yang akan menuntut ilmu. Ketika mereka datang, faqulu marhaban biwasiyati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Jika mereka datang, maka katakan kepada para penuntut ilmu, selamat datang dengan wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Artinya ini kabar gembira bagi para penuntut ilmu. Sekian fadhail ada pada diri mereka. Dan ketahuilah, jika Allah subhanahu wa ta'ala mudahkan langkah kita untuk berangkat menuntut ilmu, mengkaji qaul Allah dan qaul Rasul, ini pertanda. Pertanda bahwasanya antum adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan kebaikannya. Ya, maka jangan dirusak nikmat yang besar ini. Ketika antum sadar, antum adalah wasiatnya Nabi SAW dan orang pilihan karena Rasul SAW menyatakan, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan bagi seseorang, maka Allah akan jadikan dia untuk belajar ilmu agama. Jangan dirusak nikmat yang besar ini. Bagaimana seorang talib ilmu merusak nikmat yang besar ini dengan dia bermalas-malasan, dengan dia melanggar apa yang telah ia pelajari dari kitab Allah, dari sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu tidak bertakwa kepada Allah dalam kesehariannya. Sedangkan matlub, mengapa kemuliaan ini ada pada para penuntut ilmu? Karena mereka adalah orang-orang yang belajar kemudian beramal dengan apa yang mereka pelajari. Ya, jangan dirusak sekali lagi. Jangan dirusak. Bertakwalah kepada Allah dengan tutur kata kita, ya. Dengan tutur kata kita berkata yang baik. Tidak ada lagi setelah ini ejekan-ejekan kepada teman yang lain, kepada fulan dan alan, mengejek orang tuanya. Tidak ada lagi menjatuhkan temannya, ya. Tidak ada lagi melawan kepada ustadznya, ya. Tidak kita inginkan itu. Kami ingatkan bahwasanya antum adalah para thullabul ilm, wasiatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dituntut untuk bertakwa kepada Allah dalam setiap langkah kita. Di dalam bermajelis ya, dengan teman-teman kita, hendaklah jadi orang yang baik dalam bermajelis. Tidak mengganggu mereka, tidak menyulitkan mereka, tidak menyakiti mereka. Di dalam berkumpul dengan teman-teman di waktu-waktu santai, ya, tidak mengeluarkan kata-kata yang jelek, tidak berteriak-teriak. Ini tidak ingin kita dengar lagi, ya, karena sebelumnya kita sering dengar siah, ya, teriakan santri-santri yang demi Allah mengganggu, ya. Kita katakan demi Allah mengganggu orang-orang yang ada di sekitar masjid. Ya, mengganggu sama, sangat-sangat mengganggu. Kita tidak ingin dengar itu. Ya. Berkata, ya, sekedar kita mengucapkan kata yang cukup didengar oleh teman bicara kita. Adapun teriakan, ya, sebagaimana telah kami ingatkan dahulu, inna angkarul aswat la sautul hamir. Suara yang paling jelek itu adalah suaranya apa? Suaranya himar, ya. Apa itu himar? Hah? Ammar, apa itu himar? Keledai. Suaranya keledai. Allah yang mengumpamakan ini. Ya. Suaranya keledai ini sangat-sangat jelek dan keras. Jadi ketika teriak-teriak antum, ya, hatta manggil temannya untuk makan. Ya, manggil temannya untuk makan. Semua sudah pada tahu jadwalnya makan. Sudah pada tahu kapan waktunya kita masuk kelas. Ya, ada bel. Tidak perlu teriak-teriak. Tidak perlu teriak-teriak. Ya. Begitu juga ketika bermain. Tidak kepingin lagi kita mendengar santri pada saat bermain. Baik itu berolahraga, main bola atau main bulu tangkis. Sampai teriak dan mengganggu temannya, ya, mengeraskan suaranya. Enggak, bukan itu tujuan antum belajar, bukan itu orang tua antum menitipkan antum di tempat ini, ya. Jadilah anak yang baik, jadilah seorang muslim yang baik, yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam setiap langkah kita. Jangan dianggap kami mengingatkan ini karena kami benci, tidak. Ya, kami merasa punya tanggung jawab. Ya, merasa punya tanggung jawab karena kami memegang amanah. Maka kami tidak ingin antum keluar dari tempat ini menjadi orang yang tercela di tengah-tengah masyarakat. Ya, dicatat, ya, dicatat dan diingat-ingat, dan diingat-ingat. Ala kulli hal, maka sekali lagi kami ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bitullabil ilmi, sebagaimana Nabi kita alaihi salatu wassalam memberikan tarhib, memberikan kabar gembira bagi mereka karena mereka adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka insyaAllah kita akan memulai kembali pembacaan kitab Al-Adab Al-Mufrad. Berkata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, babur rajuli ra'in fi ahli. Bab selanjutnya adalah seseorang ini ra'in, seseorang ini bertanggung jawab, ya, pada keluarganya. Sebagaimana pada beberapa hadis yang sudah kita baca, yaitu pada bab al-abdu ra'in, seorang budak itu juga bertanggung jawab, ya, seorang budak juga bertanggung jawab, telah kita bahas. Begitu juga sekarang di sini dibahas babur rajul ra'in, seorang laki-laki itu juga bertanggung jawab. Qala haddatsana 'Arim, berkata al-Bukhari rahimahullah, ya, telah berkata kepada kami Arim, yakni guru beliau, ya, guru Imam Bukhari rahimahullah, Beliau adalah Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi. Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi Al-Basri. Nah, Al-Basri. Hukum asalnya thiqah. Beliau terpercaya. Hadisnya diambil, namun ini pada awal mulanya. Bahkan beliau dijuluki Al-Hafidh. Dijuluki Al-Hafidh. Ya, Muhammad bin Al-Fadl As-Sadusi Abu Nu'man Al-Basri. Namun pada akhir hayatnya, akhir umurnya, kata Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah, taghayyar fi akhir umrih. Beliau telah berubah pada akhir umurnya. Bahkan dikatakan oleh banyak a'immah, akalnya sudah berubah pada akhir umur beliau. Ya. Oleh karenanya hadis beliau, ya, ketika diriwayatkan pada akhir umurnya, maka tidak bisa dijadikan hujjah. Ya, karena telah ikhtalat, telah bercampur ini. Makanya ngomongnya sudah tidak karu-karuan ketika sudah bercampur, ya, antara hadis dengan selain hadis. Jadi pada akhir umurnya beliau demikian, oleh karenanya ditinggalkan oleh para ulama. Adapun as-sama', ya, mendengarkan hadis beliau sebelum beliau berubah, maka hadisnya sahih. Hadisnya sahih. Qala haddatsana Hammad ibn Zaid, telah berkata kepada kami Hammad ibn Zaid. Telah lalu beliau salah satu thiqat, salah satu a'immah min a'immatil hadis. Qala an Ayyub, beliau mengambil hadis dari Ayyub. Ini yang dimaksud adalah Ayyub As-Sikhtiyani, Ayyub bin Kaisan. Telah lalu biografi Ayyub bin Kaisan. Qala an Nafi', dari Nafi'. Nafi' ini maula Ibn Umar, bekas budaknya Ibn Umar. Qala an Ibn Umar radhiyallahu anhuma, dari sahabat Nabi Abdullah bin Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhuma. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, fal-amiru ra'in wa huwa mas'ulun an wa huwa mas'ulun, war-rajulu ra'in ala ahlihi wa huwa mas'ulun, wal-mar'atu ra'iyatun ala bayti zawjiha wa hiya mas'ulatun, ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Telah lalu, ya, telah kita baca hadis yang semakna dengan ini, dan fawaidnya sudah kami sampaikan secara terperinci, ya. Yang maknanya di sini setiap kalian bertanggung jawab, setiap kalian adalah seseorang yang diberikan amanah, ya, wa kullukum mas'ulun an ra'iyati, dan setiap kalian akan ditanya, ya, akan ditanya atas ra'iyahnya, atas apa yang diberikan amanah kepadanya. Kemudian Rasulullah menyebutkan secara rinci setelahnya yang sebelumnya disebutkan secara global. Kemudian dikatakan fal amiru ra'in, ini adalah contoh. Ini adalah contoh dan sekaligus uslub yang baik, cara yang baik untuk memberikan penjelasan. Ya. Ketika kita menyatakan sebuah ucapan, ungkapan secara global, secara umum, alangkah baiknya kita jelaskan setelahnya secara rinci, atau kita datangkan setelahnya contoh. Ya, maksudnya apa? Kullukum ra'in. Maksudnya apa? Maka Rasulullah mendatangkan contohnya. Yang pertama, fal amiru ra'in. Seorang pemimpin adalah bertanggung jawab. Yaitu pemimpin, maksudnya al-amir di sini adalah pemimpin am, pemimpin yang memang dipilih oleh kaum muslimin untuk mengatur urusan mereka. Ya, bisa dikatakan amir, atau bisa dikatakan waliul amr, atau bisa dikatakan khalifah, apapun namanya. Ya, apapun namanya, atau disebut juga dengan sultan, atau di zaman sekarang istilahnya disebut dengan Ra'isul Jumhuriyah atau presiden atau yang semakna dengan itu. Maka penguasa ini dia punya bawahan yang harus dia atur, ya, yang harus dia tanggung urusan mereka, dan wahuwa mas'ulun, dan akan ditanya, dan akan ditanya, dan ini adalah amanah, amanah bagi mereka dan sekaligus ancaman bagi para penguasa yang tidak bertanggung jawab atas rakyatnya. Ya, ancaman bagi penguasa yang tidak bertanggung jawab atas rakyatnya, maka mereka terancam. Kelak mereka akan ditanya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah telah menzalimi rakyatnya atau tidak. Ketika telah menzalimi, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan balas kezaliman, ya, akan balas sekecil apapun kezaliman yang dilakukan oleh seorang hamba sesuai dengan mas'uliyah yang dia pegang. Begitu juga warrajulu ra'in ala ahli, yaitu seorang laki-laki bertanggung jawab atas keluarganya, wa huwa mas'ul, dan dia akan ditanya. Nah, ini juga syahid, ini sebagai syahid, sebagai inti daripada beliau memasukkan hadis ini pada bab ini. Ya. Seorang laki-laki itu punya tanggung jawab. Laki-laki sejati punya tanggung jawab atas siapa? Atas keluarganya. Seorang laki-laki dituntut untuk mengajarkan mereka kebaikan. Ya, sebagaimana Allah firmankan, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan Rasulullah SAW bersabda, muru auladakum bis-shalah. Perintahkan anak-anak kalian untuk sholat. Nah, ini diperintahkan kepada siapa? Kepada seorang laki-laki. Ya. Muru auladakum bis-shalah wastabir 'alaiha, dan bersabarlah atas perkara tersebut. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan di dalam Al-Qur'an, qu anfusakum wa ahlikum nar. Selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Ya. Maka itu dibebankan kepada seorang kepala rumah tangga. Ya, kepada kepala rumah tangga. Begitu juga anak-anaknya. Apakah anaknya sudah dididik di atas kebaikan dan perbaikan atau tidak? Ya, semuanya akan dipertanyakan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu akan menjadi sebab azab ketika mereka tidak memperbaiki tarbiyah kepada keluarga mereka. Qala wal mar'atu ra'iyah, begitu juga wanita ini juga punya tanggung jawab, tidak hanya di pundak laki-laki saja. Ya. Karena ketika kita kembalikan kepada keumumannya kullukum, ini umum, ya, setiap kalian termasuk padanya laki-laki dan perempuan. Kemudian Rasulullah pun di sini menyebutkan di antara contohnya seorang wanita bertanggung jawab, ya, ala baiti zaujiha, atas rumah suaminya, bertanggung jawab atas kebersihan rumahnya, bertanggung jawab di dapurnya. Tugas seorang suami adalah memberikan nafkah yang kemudian setelah itu akan diambil alih ketika sudah diberikan kepada sang istri untuk mengatur rumah tangganya, mengatur bagaimana mendidik anak-anaknya. Dan ini tugas seorang wanita. Oleh karenanya di dalam riwayat yang lain, wal mar'atu ra'iyah, seorang wanita itu bertanggung jawab kepada bait zaujiha wa waladiha, dan anak-anaknya. Ya, semuanya, ya, semuanya termasuk dalam tarbiyah di dalam rumah. Ya. Ketika kita walhamdulillah di zaman sekarang dimudahkan adanya tempat-tempat pendidikan yang mendidik anak-anak kita di atas perbaikan dan kebaikan, mengajarkan mereka kitab Allah dan sunnah Rasulullah SAW, ini luar biasa nikmat. Namun tetap kebanyakan waktu anak ini bersama orang tuanya. Dan hukum asalnya seorang laki-laki tempatnya di luar rumah. Ini kebanyakannya. Dan tidaklah mereka pulang ke rumahnya kecuali setelah sedemikian capek ya. Setelah capeknya mereka, setelah mati-matian mencari nafkah untuk anak istrinya, sehingga istrinya tetap bisa belajar, anaknya juga bisa sekolah dengan pendidikan yang baik, dapurnya pun tetap berjalan, rumah tangganya pun juga lancar. Maka ini adalah perjuangan suami. Perjuangan siapa? Para suami. Kemudian di rumah diambil alih oleh istri setelahnya untuk mengatur semuanya dan tetap riayah secara umum tetap berada pada suami. Qala wa hiya mas'ulatun, dan dia akan ditanya. Semuanya akan ditanya. Apakah kita sudah melakukan yang terbaik untuk anak-anak kita? Apakah kita sudah ajarkan mereka la ilaha illallah? Apakah kita sudah ajarkan mereka huruf minal Quran? Apakah kita sudah berusaha untuk mengajarkan mereka tata cara dan adab yang baik? Ya, ini adalah tugas seorang ibu. Ya, tugas seorang ibu. Dengan di atas ibu terdapat sang bapak yang bertanggung jawab secara keumuman. Ala wa kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Maka pada akhir hadis ini Rasulullah SAW mengulang kembali, setiap kalian bertanggung jawab dan semua kalian itu akan ditanya atas yang dia diberikan amanah padanya, atas sesuatu yang dia bertanggung jawab terhadap sesuatu tersebut. Ini kata para ulama di antara faedahnya mimba bita'kid, ya, untuk mempertegas bahwasanya setiap orang, baik laki-laki maupun perempuan, dia akan ditanya atas setiap langkahnya. Dan fawaid daripada hadis ini sudah pernah kita bahas pada bab al-abdu ra'in. Insyaallah kita lanjutkan pada hadis setelahnya. Qala haddatsana Musaddad. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, telah berkata kepada kami Musaddad. Siapa Musaddad? Siapa Musaddad? Iban mana Iban? Sakit. Hisham. Musaddad siapa? Musaddad bin? Bin siapa? Bin Musarhad. Ya, Musaddad bin Musarhad bin Musarban. Gurunya Imam Al-Bukhari rahimahullah. Qala haddatsana Ismail. Ya, Ismail di sini adalah Ismail ibnu Ibrahim. Ya, Ismail bin Ibrahim yang masyhur disebut dengan ibnu Ulayya. Biasa dikenal dengan siapa? Ibnu Ulayya. Ya, beliau Al-Basri. Ya, kita tidak menetapkan kepada siapapun kesempurnaan. Ya, selama dia adalah manusia seperti kita, tidak ada di muka bumi ini yang kamal. Ya, seseorang yang kamil tidak ada. Kita tidak la nadda'il ismah, tidak ada yang maksum. Ya, termasuk juga beliau. Termasuk juga beliau. Namun ini bukanlah berlebih-lebihan, ya, tidak ada seorang pun dari a'immah yang berbicara tentang beliau. Ya, tidak ada salah seorang pun yang berbicara tentang beliau. Adanya apa? Adanya adalah pujian. adanya adalah pujian beliau thiqah imam ya masyhur dan ma'ruf yang dikenal dengan Ibnu Ulayya. Ya, kita tidak la nadda'il kamal, semua manusia yu'khad wa yutrak, diambil dan ditinggalkan. Ketika muwafiq lis-shawab, bersepakat dengan al-haq, maka kita ambil. Ketika berselisih dengan al-haq, maka kita tinggalkan. Illa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Beliau adalah satu-satunya makhluk yang maksum. Artinya ketika terjadi sebuah kesalahan langsung diingatkan dan langsung diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan itu tidak ada pada selain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Qala haddatsana Ayyub. Telah berkata kepada kami Ayyub, beliau juga Ayyub As-Sikhtiyani bin Kaisan. Qala an Abi Kilabah. Abu Kilabah Abdullah bin Zaid bin Amr. Ya, Abdullah bin Zaid bin Amr Al-Jurmi. Ya, Al-Jurmi. Beliau pun termasuk a'immah dari kalangan tabi'in. Dari kalangan tabi'in dan thiqah terpercaya. Namun sekali lagi, ya, la nadda'il kamal. Ya, tidak ada yang sempurna. Terkadang diketahui beliau juga meriwayatkan hadis yang mursal. Ya, memursalkan hadis-hadis. Ya. Qala Abi Sulaiman, qala an Abi Sulaiman Malik ibn al-Huwairith. Dari Abu Sulaiman Malik ibn al-Huwairith. Beliau adalah seorang sahabiyun jalil. Insyaallah sudah pernah kita lewati tentang biografi beliau Malik ibn al-Huwairith radhiyallahu anhu. Qala ataina an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa nahnu shababatun mutaqaribun. Satu ketika kami mendatangi Nabi SAW dan kami dalam usia muda yang hampir bersamaan umurnya. Artinya beliau menyatakan ataina di sini dhamirnya jamak. Berarti beliau dengan beberapa orang. Ya, beliau dengan beberapa orang datang kepada Nabi SAW. Ya. Datang kepada Nabi SAW dalam usia syabab yang hampir bersamaan usianya. Faqamna 'indahu 20 lailatan. Maka kami pun tinggal di sisi Rasulullah SAW selama 20 malam. Selama 20 malam. Fadhanna anna ishtahaina ahlina. Maka satu ketika Nabi SAW mengira, Nabi SAW mengira kami ini kangen dengan keluarga kami. Ya, kangen dengan keluarga kami. Qala fasa'alana an man taraka an man tarakana. Maka Rasulullah pun tanya kepada kami siapa-siapa yang telah kami tinggalkan fi ahlina, pada keluarga kami. Maka fa akhbarnahu, kami pun beritakan kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa kana rafiqan rahiman. Maka Rasulullah SAW adalah rafiq, ya, yang berlemah lembut dan penyayang. Faqala, seraya menyatakan irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Fa'allimuhum wa muruhum. Ajarkanlah kepada mereka ilmu, yaitu ilmu yang telah mereka dapat dari Rasulullah SAW. Wa muruhum, dan perintahkan mereka terhadap kebaikan. Wa sallu kama ra'aitumuni usalli, dan salatlah kalian sebagaimana kalian melihat diriku salat. Fa idza hadaratis salatu falyu'adhdhin lakum ahadukum wal ya'ummukum akbarukum. Ya. Maka jika telah datang waktu salat, hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, dan diimami oleh salah seorang dari kalian yang paling tua di antara kalian. Ya. Ini adalah hadisun azim, ya, hadis yang sangat mulia yang beliau Al-Imamul Bukhari rahimahullah ingin memasukkan, ingin menjadikan hadis ini sebagai hujjah dan dalil atas bab yang beliau jadikan di dalam kitab ini, yaitu bab seorang laki-laki bertanggung jawab. Dari sisi apa? Dari sisi Rasulullah SAW memerintahkan mereka yang datang kepada Rasulullah ketika sudah tinggal sekian lama untuk kembali kepada keluarganya, karena mereka mempunyai mas'uliyah, mempunyai tanggung jawab atas keluarga-keluarga mereka, baik istri maupun anak. Begitu juga Rasulullah SAW di sini menjelaskan di antara mas'uliyah dan tanggung jawab kalian adalah mengajarkan mereka, memerintahkan sholat, dan mengembalikan setiap perkara sesuai dengan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka di dalam hadis yang mulia ini terdapat fawaid, ya, terdapat fawaid azimah kathirah, fawaid yang amat sangat agung dan banyak. Yang pertama, di dalam hadis ini terdapat fadlus sahabah, keutamaan para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in. Mereka adalah orang yang paling bersemangat di atas kebaikan. Tidaklah sebuah kebaikan kecuali mereka bersegera. Begitu juga di sini, di dalam hadis ini, mereka termasuk orang-orang yang semangat untuk menuntut ilmu. Ya, untuk menuntut ilmu. Sekaligus di sini terdapat fadl talabul ilm, keutamaan menuntut ilmu, ya, kepada mereka-mereka yang terbaik di dalam menyampaikan ilmu, yang paling tinggi sanatnya, yang paling tinggi sanatnya. Wa illa talabul ilm di mana saja dan kapan saja dan kepada siapa saja. Jangan sampai dengan hujjah kita semua ingin belajar dengan sanad yang ali, ya, maknanya sanad ali telah kami sampaikan pada pertemuan-pertemuan yang lalu, yaitu seseorang ketika mendapatkan sebuah berita yang diriwayatkan dari fulan, oh saya ingin mendapat dari fulan secara langsung, ya, jadi menukilkan dari fulan, ya, misalnya Imam Bukhari kita umpamakan masih hidup, kita sekarang membaca kitab beliau, ahsan saya belajar langsung kepada Imam Bukhari, la syak, tidak diragukan, itu lebih afdal, lebih utama. Namun ketika tidak dimudahkan bagi kita untuk mendapatkannya, maka dimanapun, kapanpun, selama mereka mengajarkan ilmu dengan tariqah ahlus sunnah wal jamaah, maka kita ambil ilmu mereka. Kemudian di sini, di dalam hadis ini terdapat hukum asalnya bagi seorang talibul ilm, ya, bagi talibul ilm, bukan hukum asal, ya, namun boleh bahkan disunnahkan bagi mereka untuk melaksanakan rihlah, untuk melaksanakan rihlah perjalanan untuk menuntut ilmu dan tinggal di sisi gurunya, dan tinggal di sisi atau di sekitar tempat gurunya tinggal untuk memudahkan dirinya mendapatkan ilmu. Ya. Untuk mendapatkan ilmu, dan ini adalah dasar. Dasar seseorang untuk belajar ilmu di pondok-pondok pesantren atau markas-markas ilmi, ya, dimanapun berada. Jadi ketika ada orang yang menyatakan bid'ah, ya, menuntut ilmu di pesantren, ini dalilnya, ya, ini dalilnya bahwa para sahabat mereka dahulu dari tempat-tempat yang jauh datang di sisi Rasulullah SAW, ada yang tinggal 20 hari, ada yang lebih daripada itu, ada yang kurang daripada itu. Termasuk diantaranya adalah Abu Hurairah radhiyallahu an, termasuk diantaranya Malik ibnul Huwairits, dan banyak diantara para sahabat ridwanullah alaihim ajma'in yang datang dan tinggal di sisi Rasulullah SAW untuk menuntut ilmu. Begitu juga di sini terdapat bahwasannya menuntut ilmu itu ketika dia tetapkan untuk rihla pada usia syabab. Ini yang afdal. Pada usia syabab. Kenapa demikian? Karena pada usia itulah terkumpul pada diri seseorang kekuatan. Terkumpul pada diri mereka kekuatan. Usia di bawah itu masih kurang dewasa. Di atas itu sudah mulai sakit-sakitan. Ya. Maka terdapat di sini fadilah seorang pemuda yang terus menggantungkan dirinya di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu dia tinggal di masjid ya, sebagaimana pada sebuah hadis yang menjelaskan bahwasannya kelak ada tujuh golongan yang dinaungi dengan naungan Allah, di antaranya yang disebutkan di sana syabun, seorang pemuda yang hatinya muallak bil masajid, hatinya ada ketergantungan dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, atau mereka yang belajar menuntut ilmu sebagaimana para sahabat. Ya, ini Malik ibn al-Huwairits menyatakan kami usianya syabab pada saat itu. Dan semua daripada kami hampir bersamaan usianya. Ya, ini bukan berarti yang di atas syabab tidak boleh lah. Ya, tetap disyariatkan. Namun beliau cuma menggambarkan saja. Ya, kami pada saat itu masih usia muda. Dan memang pada usia itulah manusia diberikan apa? Diberikan kekokohan dan kekuatan di dalam melakukan perjalanan. Karena memang tidak diragukan. Ya. Ini menjadi kesepakatan manusia. Mu'minuhum wa kafiruhum. Baik yang mu'min maupun yang kafir. Bahwasanya rihlah, safar itu adalah masyakkah. Perjalanan itu adalah sebuah rangkaian pekerjaan yang memberatkan. Oleh karenanya dikatakan oleh Nabi SAW, safar itu kit'atun minal azab. Ya, bagian atau potongan daripada azab yang ada. Begitu juga karena demikian keadaannya, syariat kita pun memberikan keringanan-keringanan bagi para musafir. Karena perjalanan jauh itu adalah sebuah perjalanan yang butuh tenaga yang hebat. Walaupun kita dimudahkan di zaman sekarang, akan merasakan rasa capek yang sangat ya, setelah datang dari safar. Setelah datang dari safar. Begitu juga di dalam hadis ini terdapat faedah sifat dan tabiat seorang laki-laki ini, mereka mempunyai hajat kepada keluarganya, kepada istri-istri mereka. Ya, sebagaimana yang dikatakan dalam hadis ini, fadhanna anna ishtahaina ahlina. Rasulullah mengira, menyangka kami ini butuh dan kangen terhadap keluarga kami. Ya, ini menunjukkan bahwasanya hukum asalnya sebuah tabiat ya, sebuah sesuatu yang alami, seorang laki-laki itu butuh terhadap keluarga. Oleh karenanya ketika diberitakan oleh Rasulullah SAW, Rasul memerintahkan mereka kembali, kembalilah kalian. Ya, ini sekaligus terdapat apa? Terdapat sifat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Rafiq, Rahim, sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala firmankan di dalam Al-Quran tentang Nabi kita alaihi salatu wassalam, laqad ja'akum rasulun min anfusikum, telah datang kepada kalian ya seseorang dari diri kalian ya, min anfusikum azizun alaihi ma'anittum, peduli atas kesulitan kalian, harisun alaikum, dan semangat atas keimanan kalian, bil mu'minina ra'uhur rahim, dengan orang-orang yang beriman Rasulullah ini penyayang dan pengasih. Begitu juga di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyatakan fabima rahmatin minallahi lintalahum, dengan rahmat Allah engkau berlemah lembut kepada mereka manusia. Ya, lau kunta faddan ghalidhal qalbi lan faddu min haulik, jika engkau keras lagi kaku kasar maka mereka akan lari darimu wahai Muhammad. Ya, fa'fu anhum wastaghfir lahum, maka maafkan mereka. Allah memerintahkan Nabi kita Muhammad untuk memaafkan manusia, wastaghfir lahum, dan mintalah, mintakan ampun untuk mereka. Ini perintah Allah Subhanahu wa taala secara langsung kepada Nabi kita alaihi salatu wassalam. Ini menunjukkan kepada kita Nabi SAW adalah orang yang paling lembut, orang yang paling penyayang terhadap umatnya. Kemudian di sini di dalam hadis yang mulia ini juga terdapat faedah. Seharusnya bagi seorang alim, bagi seorang pengajar, bagi seorang guru meletakkan perhatian terhadap talibnya, terhadap santrinya. Ya, ini adalah sebuah kewajiban sebetulnya, karena termasuk di antara kewajiban seorang alim atau seorang ustad atau seorang dai, seorang guru adalah bertanggung jawab. Ya, bertanggung jawab atas anak didiknya. Ya, sebagaimana Rasulullah SAW mencontohkan di sini, Rasulullah pun melihat gerak-gerik yang mungkin mereka sudah mulai capek, mereka sudah mulai kangen dengan keluarga mereka. Maka Nabi SAW bertanya kepada mereka. Ini adalah bentuk kepedulian Nabi kita alaihi salatu wassalam terhadap umatnya, terhadap mereka-mereka yang meletakkan perhatian terhadap ilmu dan belajar ilmu. Begitu juga di antara yang harus kita lakukan terhadap murid dan santri bagi setiap pengajar adalah ketika mereka mempunyai kesulitan, maka kita berusaha untuk membantu menyelesaikan kesulitan tersebut. Baik itu kesulitan di dalam memahami pelajaran atau kesulitan terkait dengan keluarga mereka, ya. Maka kewajiban seorang guru adalah menyelesaikan kesulitan mereka biqadr istita'ah, dengan kadar yaitu semampunya, dengan kadar semampunya. Begitu juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat di sini dalil dan asal daripada tarbiyah, ya, pendidikan anak. Nah, dan hukum asalnya tarbiyah ini ditujukan kepada kedua orang tua. Sekali lagi ini perlu diperhatikan, ditujukan kepada kedua orang tua. Oleh karenanya Rasulullah SAW di sini memerintahkan irji'u ila ahlikum, kembalilah kalian kepada keluarga kalian. Ya, maka keumuman tanggung jawab dan tarbiyah itu ada pada orang tua. Ya, maka kita dituntut juga untuk mengajarkan dan mendidik anak-anak kita di atas kebaikan dan perbaikan, dan tidak menggantungkan kepada pengajar yang ada di sekolah mereka. Ini hukum asalnya. Karena asalnya kita orang tua yang mendidik anak-anak kita. Mereka hanyalah muhsin, ya, orang yang berbuat baik mau untuk membantu mendidik anak-anak kita. Ya, mau mendidik anak-anak kita. Ya, hukum asalnya muhsinin sebagaimana Allah firmankan, wa ma 'alal muhsinina min sabil. Tidak ada tuntutan bagi mereka yang berbuat baik, ya. Bagi mereka yang berbuat baik. Loh, kita kan bayar ustaz. urusan mereka dengan pihak madrasah. Ya, ketika mereka didatangkan ke madrasah ini, ya, untuk mendidik anak-anak kita, maka hukum asalnya mereka memegang amanah, ikatan perjanjian mereka dengan pihak madrasah untuk mendidik bil amanah anak-anak, mengajari mereka, ini urusan mereka. Namun kita sadar sedalam-dalamnya dari lubuk hati kita, hukum asalnya tarbiyah itu ada pada tangan kita, ya, ada pada tangan orang tua. Jadi harapannya ta'awun alal birri wa taqwa dalam hal ini harus terus berjalan, ya, harus terus berjalan satu dengan yang lainnya, antara orang tua dengan pengajar yang ada di madrasah. Jangan ketika kita didik anak-anak kita, kita ajarkan kepada mereka bahwasanya ini tidak baik, ya, bahwasanya ini tercela, apa yang ada di televisi-televisi, apa yang ada di HP-HP, kita ajarkan kepada mereka yang terbaik. Kemudian ketika pulang orang tuanya sendiri yang merusak, ya. Maka bukan begitu. Hukum asalnya yang akan ditanya adalah Anda. Anda yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala tentang anak-anak Anda. Ya. Jangan kita didik di sini kemudian dihancurkan lagi di rumah. Dan ini banyak terjadi. Banyak terjadi. Ketika di pondok anak kita sudah mulai baik, kemudian pulang ke rumahnya berubah lagi, dirubah sendiri orang tuanya, karena dia yang tidak wis gak apa-apa, wis gak apa-apa sudah, wis dikasih HP karena mungkin dianggap anaknya akan mengganggu ketika dia ada di rumah dan orang tuanya disibukkan dengan pekerjaannya. Abadan, ya, bukan begitu. Anda akan dipertanyakan kelak, bukan guru-gurunya yang ada di sekolah, ya. Mereka punya amanah, ya, ketika mereka ada perjanjian dengan madrasah. Namun hukum asalnya anak-anak Anda adalah Anda yang akan dipertanyakan. Baik, azan dulu, insyaallah dilanjutkan setelah azan. Tafadhol. Bismillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Melanjutkan fawaid daripada hadis Malik ibn Huwairith, yaitu masa beliau beserta teman-temannya datang kepada Nabi SAW dan tinggal di sekitar Nabi SAW untuk menuntut ilmu. Di sini juga terdapat hukum asalnya yang paling depan dan terdepan untuk kita ajarkan kepada anak-anak kita. Ba'da tauhidillah, setelah mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, adalah as-shalah, yaitu salat. Dan ini adalah wasiat Nabi SAW. Kata Nabi SAW, as-shalah as-shalah wa ma malakat aymanukum. Salat, salat dan budak-budak kalian. Ya, awal ma yuhasabu bihil abd yaumal qiyamah as-salah. Karena yang pertama kali akan dihisab bagi setiap hamba itu adalah salatnya. Maka ini yang pertama. Oleh karenanya Rasulullah SAW menyatakan fa'allimuhum wa muruhum wa sallu kama ra'aitumuni usalli. Dan salatlah sebagaimana kalian melihat aku salat. Di sini juga terdapat hukum asal daripada shalah dan juga keumuman ibadah adalah tauqifiyah. Berhenti dengan adanya dalil. Ada dalilnya kita ikuti. Tata caranya Rasulullah ketika mengajarkan kepada kita rukuk begini, sujud begini, bagaimana i'tidal, kewajiban-kewajiban shalat, sunnah-sunnahnya. Maka kita ikuti, ketika tidak maka kita tinggalkannya. Jadi hukum asal pada ibadah sholat itu adalah tauqifiyah. Begitu juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat syariat untuk mengumandangkan azan pada setiap waktu sholat yang ditentukan. Allah Subhanahu wa taala menentukan waktu-waktu salat, inna salata 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu bagi orang-orang yang beriman telah ditentukan waktunya. Dan dari hadis ini memberikan keterangan kepada kita, maka pada setiap waktunya disyariatkan untuk mengumandangkan azan. Fa idza hadaratis shalah falyu'adzin lakum ahadukum. Hendaklah salah seorang dari kalian mengumandangkan azan, ya. Dan hukum asalnya dilakukan di masjid, ya. Dilakukan di masjid sebagaimana adillah-adillah yang wadhihah bayyinah. Maksudnya hukum asalnya salat berjamaah yang lima waktu dikumandangkan azan di sana adalah di rumah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah mengajarkan, sebagaimana Rasulullah mengajarkan kepada para sahabatnya, di sana ada muadzin-muadzin Nabi SAW, Ibnu Ummi Maktum, begitu juga Bilal, ya, dan seterusnya. Diajarkan di sana dengan lafadz-lafadznya, ya, diajarkan dengan lafadz-lafadznya, yang mungkin sudah pernah kita bahas mungkin sebagiannya, termasuk bagaimana pada azan subuh, ya. Di sana ada dua azan, sudah kita bahas insyaallah terkait dengan permasalahan itu. Ala kulli hal, di sini hukum asalnya pada setiap azan salat, dan kata para ulama iktifa dengan azannya muadzin di masjid. Artinya ketika misalnya kita ada uzur untuk tidak sholat di masjid, dan hukum asalnya sholat di masjid, kita mencukupkan dengan azannya muadzin, ya, dengan azannya muadzin di masjid. Kemudian juga di dalam hadis yang mulia ini terdapat faedah untuk kita mendahulukan orang-orang yang lebih tua usianya di dalam imamah, sebagaimana Rasulullah SAW sampaikan, wal ya ummukum akbarukum. Hendaklah yang menjadi imam di antara kalian adalah yang paling tua di antara kalian, dengan syarat jika sama dalam syarat-syarat yang lain. Karena di dalam Sahih Muslim dari sahabat Abu Mas'ud radhiyallahu anhu, Nabi kita alaihi salatu wassalam menjelaskan kriteria seorang imam, ya, seorang yang pantas dijadikan imam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, ya ummul qawm aqra'uhum li kitabillah. Ini hukum asalnya. Seseorang itu menjadi imam adalah yang paling hafal, paling bisa membaca Al-Quran. Aqra'uhum li kitabillah, maksudnya dia bisa membaca Al-Quran, dia menghafalkan Al-Quran, memahami makna-maknanya, memahami tafsirnya. Ya, artinya kriteria ini sebetulnya berat, ya. Berat bagi seorang imam. Namun demikian Nabi kita alaihi salatu wassalam mengajarkan, dan lil asaf sangat disayangkan di banyak masjid-masjid kaum muslimin mereka bermudah-mudahan di dalam memilih seorang imam untuk mengimami sholat-sholat di masjid mereka. Kemudian Rasulullah melanjutkan, fa in kanu fi qiraati sawa fa a'lamuhum bisunnah. Ini kriteria yang kedua. Ketika mereka pada hafalannya itu sama, maka dipilih yang paling tahu terhadap as-sunnah, ya, Al-Qur'an dan sunnah. Kemudian setelah itu, fa in kanu fi sunnati sawa, jika mereka dari sisi sunnahnya sama, yaitu dua-duanya sama, maka kata Rasulullah, fa aqdamuhum hijratan, mereka yang paling dulu berhijrah. Para ulama berbeda di dalam memaknai makna hijrah di sini. Ya, sebagian mereka menyatakan hijrah Nabi SAW pada saat itu, yaitu hijrah ke Madinah. dan sebagian lagi menyatakan dengan keumumannya. Adapun lafadznya umum, ya, hijrah yang tidak pernah terputus, ya, sampai qiyamis saah, sampai akhir zaman, tetap disyariatkan berhijrah, ya. Kemudian setelah itu fa in kana fil hijrati sawa fa aqdamuhum silman, jika sama-sama artinya hijrahnya pun juga kurang lebih, maka didahulukan mereka yang lebih dulu masuk Islam. Di dalam riwayat lain disebutkan aqdamuhum au akbaruhum sinnan, yang lebih tua usianya, ya. Wala ya'umanna ar-rajul atau wala ya'umanna ar-rajulu ar-rajula fi sultanihi. Begitu juga dalam hadis ini Rasulullah mengajarkan tidak boleh seseorang ini mengimami, ya, di suatu tempat yang bukan pada kekuasaannya. Ya, artinya ahlul bait, sahibul bait min babi aula untuk menjadi imam. Ketika sahibul bait menyatakan silahkan, maka tafadhol. Artinya jangan mendahului, jangan mendahului ahlu al-bait, ya, itu mendahului imamah. Kemudian diakhiri hadis ini dengan apa yang disampaikan Nabi SAW, wala yak'ud fi baitihi ala takrimatihi illa biiznih, dan tidak boleh seseorang duduk di tempat dimuliakannya tamu di situ kecuali dengan izin tuannya. Fa'ala kulli hal, intinya al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ingin berdalil dengan hadis ini tentang kewajiban seorang mukmin, seorang muslim, yaitu bertanggung jawab atas keluarganya di dalam setiap urusan mereka. Ya, wallahu a'lam bissawab. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat dan menjadi tambahan ilmu bagi kita. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.